Baik, hari ini kita akan memikirkan tentang satu bagian seminar kita, ya, seminar awal tahun. Nah, Sosra, hari ini kita membicarakan hidup yang terpimpin. Nah, hidup yang terpimpin sudah semestinya menjadi kehidupan kita orang-orang percaya. Karena penting sekali untuk dikenali, ini menjadi karakteristik dari orang-orang Kristen. Ya, menjadi pemimpin, saudara yang kekasih, semua orang pada dasarnya adalah pemimpin. Perbedaannya itu adalah wilayah dan jabatan. Istilah ini saya buat menjadi nanti kita jelaskan. Nah, orang yang tidak mampu memimpin dirinya sendiri, sejatinya ia telah kehilangan kesejatian sebagai ciptaan Allah. Karena Allah tidak pernah menciptakan manusia, bukan pemimpin. Ya, ingat beranak cuculah, taklukkanlah bumi, semua orang pada dirinya. Menjadi pemimpin, sesudah jatuh dalam dosa, seluruh sistem rusak, pengenalan diri rusak, relationship rusak, kacau balau lah semuanya. Barulah manusia menemukan kegagalan-kegagalan yang dibangunnya di dalam hidupnya. Nah, karena itu sebetulnya mau membereskan dunia ini sederhana ya. Kembalilah menjadi orang Kristen yang benar, simple kok. Lupakan gak semua orang Kristen. Saya percaya sekali, kalau semua orang Kristen itu Kristen, dunia ini terang benderang. Simple saja. Kalau ada kejahatan bertumbuh di mana-mana, itu pertanda gereja kurang terang kemana-mana. Ya, jadi tidak usah salahkan orang di luar sana. Oh, memang pendosa, ya sudah, memang begitu. Bisnisnya itu kita. Seterang apa kita mengalahkan kegelapan yang ada itu. Jadi kalau orang tidak mampu memimpin dirinya sendiri, ya, telah kehilangan nilai sejatinya sebagai ciptaan Allah. Semoga kita tidak di sana, karena ini akan menjadi sangat mengerikan sekali. Ya, kita akan memberi sumbangsih pada kerusakan dunia ini. Nah, apa ini maksud dengan pemimpin wilayah? Itu ada besar kecil, adalah orang yang dipilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan dari antara beberapa orang untuk menjadi pemimpin. Ketika Musa dalam kitab Keluaran itu menarik ya, dia mau coba membereskan seluruh urusan seapa orang-orang Israel yang jumlahnya 600 ribu laki-laki dewasa, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, ini kalau berperkara susah setengah mati. Maka kemudian mertuanya Jitro mengatakan, Musa, kamu tidak boleh begitu. Mesti kau bagi-bagi dulu pemimpin atas 10, atas 100, atas 1000, dan seterusnya. Nah, itu wilayah namanya ya. Kecil, besar, dan seterusnya. Sesuai dengan capacity orang itu. Kemampuan dia sejauh mana. Nah, maka saya katakan tadi, kalau semua orang Kristen itu Kristen, menjadi pemimpin yang baik, semua pemimpin kan Kristen. Sesederhana itu saja sebetulnya. Ya, jangan berkeluh kesah terhadap situasi yang ada di sekitar kita. Ya, jadi bagaimana kita menjalankan dan melakukan itu? Dalam tugas yang diemban sebagai pemimpin, maka penetapan menjadikan pemimpin adalah jabatan yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi wilayah ini namanya jabatan ini. Kalau di kantor ada supervisor, ada assistant manager, ada manager, ada GM director, president director, begitu ya. Itu ada tingkatan-tingkatan. Wilayahnya makin dari kecil besar dan seterusnya. Nah, oleh karena itu semua orang harus memperhatikan bagian-bagian ini. Nah, kepemimpinan itu ada dua jenis. Pertama diciptakan lewat satu pelatihan. Yang kedua adalah karisma atau anugerah, ya, itu karunia. Ini menarik, saudara. Diciptakan bagaimana? Banyak orang bisa dilatih menjadi pemimpin. Maka ada banyak sekolah-sekolah kepemimpinan. Tetapi di antara yang dilatih itu, ada orang yang sangat talented, memang punya talenta kepemimpinan yang bagus pada dirinya. Nah, dia bisa jadi pemimpin yang bagus, yang hebat. Orang menyebut misalnya Gus Dur menjadi pemimpin yang penuh karisma. Begitu juga Bung Karno. Dia ngomong kata 2 jam orang gak pernah bergerak dari tempatnya. Karena semangatnya yang berapi-api. Ya. Nah, kemudian saudara-saudara, di dalam perspektif Kristen, ini harus kita perhatikan baik-baik. Apa yang lahir sebagai talenta itu adalah Tuhan yang memberikan pada diri tiap orang, bukan? Itu kedaulatannya. Nah, orang Kristen di dalam Alkitab dikatakan ada karunia memimpin, maka biarlah dia memimpin. Karunia adalah upah kesetiaan. Jadi kalau saya punya bakat memimpin, lalu saya jadi pemimpin, dilatih jadi pemimpin yang baik. Tetapi kemudian saya juga seorang yang setia ikut Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan tambahkan ya, kemampuan memimpin. Semua orang bisa mengajar, tapi tidak semua orang mengajar berkuasa dalam mengajar. Semua pendeta bisa berkhotbah gampang, ada sekolahnya untuk khotbah. Tapi power di dalam khotbah itu, efek yang dirasakan, bagaimana mengguncang, menggelisahkan batin kita, itu karunia Allah. Ya. Jadi kita tidak bisa berhenti hanya pada pelatihan. Celakanya gereja sekarang melatih banyak orang menjadi pemimpin, tetapi orang itu tidak pernah dekat dengan Allah dalam hidupnya sebagai pemimpin. Sehingga itu menjadi semacam satu apa kegiatan ataupun menjadi satu pelengkap untuk mengoptimalkan pelayanan yang ada. Tetapi tidak membawa lebih dekat kepada Allah yang sesungguhnya. Karena memang kita sudah terjebak dalam konsep perusahaan. Hasil akhir itu yang jadi paling penting. Dalam kekristenan proses jauh lebih penting daripada hasil. Bisa jadi sudah kerja baik maksimal. Yang bertobat cuma satu. Nah itu Filipus. Wah Filipus jelek. Nanti dulu sebelumnya satu kota Samaria lo bertobat. Sampai Simon Sisir itu pun mengenal Tuhan. Apa enggak hebat? Tapi kemudian satu loh. Enggak penting. Mau satu, mau seribu, enggak ada hebatnya. Proses. Bagaimana engkau melakukannya dalam takut akan Tuhan atau tidak? Filipus mengerjakan di dalam pimpinan Tuhan. Nah itu yang menjadi sangat penting. Ya, bagaimana proses itu bergerak di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bagaimana kita sebagai gereja berproses di dalam hidup benar kita. Tapi lagi-lagi seperti yang saya katakan, gereja sudah kehilangan arah. Sehingga kuantitatif menjadi kebanggaan luar biasa. Jemaat kita banyak, kolekte kita besar, gedung kita megah, gedung kita mewah. Saudara, tidak ada yang salah dengan semua itu. Tapi bukan itu panggilan kita. Menjadi benar di dalam hidup dan menyaksikan tentang kebesaran Tuhan. Itu yang jadi penting. Menjaga proses itu sangat penting supaya kita konsisten dan setia. Salah-salah kita akan melenceng dan habis semuanya. Ya, ini penting sekali untuk kita perhatikan dengan baik-baik. Jadi orang-orang Kristen harus betul-betul memperhatikan ini. Sehingga kedekatanmu dengan Tuhan di dalam kesungguhan memahami kehendak Tuhan, dia akan menambahkan kepadamu hikmat. Ya, dalam memimpin, dan engkau akan mengeluarkan kata-kata yang luar biasa sebagai pemimpin yang tidak pernah kau duga, tapi kau bisa menjawab semua pertanyaan orang. Maka waktu Yesus ngajar, orang-orang bilang, dia ini ngajar beda loh sama ahli Taurat. Dia mengajar dengan kuasa. Ahli Taurat ngerti Alkitab? Ngerti. Apa yang mereka gak ngerti? Tapi apakah mereka seperti Kristus? Tidak. Tidak berkuasa. Kenapa? Hidup mereka bengkok. Makanya kalau dalam common grace, orang-orang yang jujur, ya, selalu tampak lebih pintar dari orang tidak jujur. Sekalipun yang tidak jujur, apa yang tidak jujur ini, ilmunya, pendidikannya lebih tinggi. Kamu bisa ngeliat talk show. Dokter pun jadi goblok kalau sudah mau membela yang gak beres. Tak perlu orang pintar. Itu sebab saya berapa kali lihat ya, kalau teman-teman Ahok itu anak-anak muda, bisa mempermalukan yang senior-senior yang hebat itu. Karena mereka coba mau membalikkan fakta. Ya, gak bisa, saudaraku. Itu common grace. Di dalam seluruh manusia diciptakan oleh Tuhan. Diberi tugas tanggung jawab. Kalau kamu lurus, kamu akan kuat. Apalagi kitanya orang Kristen ngaku sudah terima special grace. Anugerah keselamatan. Mestinya kan ekstra. Mestinya kan lebih luar biasa. Lebih bermutu, lebih berbobot. Tapi sejauh mana kita menghargai diri kita, itu menjadi persoalan yang lebih serius lagi. Nah, bagaimana kita belajar menjadi pemimpin? Mulailah dengan menjadi pemimpin atas diri sendiri agar bisa menjadi pemimpin keluarga dan pemimpin masyarakat. Saudara bisa menghitung, kalau saja Anda adalah pemimpin yang baik pada diri, seorang perempuan yang bisa memimpin diri, seorang laki-laki bisa memimpin diri, lalu menikah, maka mereka akan menjadi pasangan luar biasa. Yang satu tahu bagaimana memimpin di dalam rumah tangga, yang satu tahu bagaimana mensupport sang suaminya. Itu akan jadi strong. Nah kita mesti menyadari peran itu, saudara. Seringkali kita tidak mampu memimpin diri, pernikahan menjadi tuntutan karena waktu kan. Udah kepepet nih. Sudah kepala tiga, kepala lima, akhirnya dapatlah kepala ikan. Sudah tidak peduli lagi. Asal saja sudah, gak bisa kita begitu. Pernikahan itu tidak asal. Selibat itu kehormatan, asal itu pilihan dalam kesadaran. Dengan selibat Anda bisa menggunakan, memakai banyak waktu untuk melayani Tuhan. Jadi ini kita juga harus mengerti. Ada orang bilang begini, enggak boleh Pak katanya, kita mesti menikah. Satu pendeta pernah khotbah, karena itu adalah perintah Tuhan. Saya pikir kawan ini khotbah, baca Alkitab baik-baik apa enggak. Karena Tuhan perintahkan kita beranak cucu memenuhi bumi, jadi harus menikah. Lupa rupanya dia, bumi sudah penuh. Tahu itu artinya memelihara bumi, beranak cucu memenuhi bumi. Kalau rumahmu kecil, kamarmu satu, cukup anakmu satu, sudah penuh bumimu itu. Itu rumahmu, kapasitimu. Kamu tidak punya kapasitas yang cukup untuk waktu dan ekonomi. Punya anak 10. Ya resmilah, satu ada di Pulau Mas. Kemarin ikut yang rampok begitu ya. Nah, satu lagi mungkin apa, satu lagi apa. Rusak kita semua. Maka mendidik itu penting sekali pendisiplinan. Bumi ini secara kuantitatif pun, secara utuh pun memang akan penuh. Dan kita sudah menghadapi global warming yang sangat mengelepak, global warm yang sangat mengerikan. Karena kita menghadapi populasi, pertambahan populasi penduduk yang sangat meningkat tinggi. Sehingga tidak lagi cukup lahan untuk kita tinggal bersama. Jakarta makin sempit. Ya. Tapi dengan pertumbuhan penduduk yang tidak bisa dicegah. Coba pikirkan, dunia sekarang dihuni 6 sekian miliar. Tahun 2050, 8 sekian miliar. 2 miliar itu mau taruh di mana? Lalu tahun 2100, sudah menjadi 10 sekian miliar. Itu prediksi PBB. Dengan perhitungan statistik yang makin rendah jumlah kelahiran anak. Siapa yang bisa mencegah itu? Laut akan direklamasi, hutan akan digunduli. Maka terjadilah perubahan radikal dalam kehidupan kita. 70% dunia ini air, nanti akan tinggal 30%. 70%-nya manusia. Susah kita bernapas. Jadi kalau kita bijak ya, kita mau pikir, kita mau perhatiin semua. Kita akan lihat, waduh, Tuhan kami mesti hati-hati. Nah karena itu, kamu harus memberi dirimu dipimpin oleh Roh. Artinya, orang yang bisa memimpin dirinya adalah orang yang mau menaklukkan dirinya. Bukan kepada orang lain, tapi kepada Tuhan sebagai pemimpin yang utama. Maka Tuhan akan melatih membimbing dia. Ya, sehingga dia tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Artinya, hanya karena satu rutinitas peraturan keagamaan yang dipenuhi. Tapi dia hidup dalam kemerdekaan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau orang teratur karena hukum yang mengaturnya sedemikian rupa salah dipecut, itu anak-anak. Maka anak-anak kalau lari, jangan ya, papa pukul kamu, pasti enggak lagi. Ya, dia akan turuti itu papanya. Ya. Anak-anak saya satu pun enggak ada yang enggak pernah kena sapu lidi. Kalau sudah saya suruh makan, makan sayur dia enggak doyan. Terserah kau pilih sayur apa sapu lidi. Nangis-nangis baru makan sayur. Jangan anak diikutin. Dia gak mau pak. Bukan dia gak mau, lu yang gak bisa didik anak. Anak itu lahir dari kamu, dari baby. Kalau emosimu kau tumpahkan pada baby, kedekatan itu akan tidak bisa dibantah. Kau memberikan pimpinan sama dia, fikirmu akan tertanam pada dia. Tinggal tunggu waktu saja. Seperti pohon ditanam, kan gak langsung gedebuk plok gede dan berbuah. Akan ada proses. Tapi proses itu bergerak tepat. Kita tinggal memupukinya sampai satu waktu kita panen makan buahnya. Nah itu penting sekali ya. Nah jadi ini harus kita perhatikan sama-sama ya. Di dalam Galatia 23 buah roh itu ada kata penguasaan diri, yaitu orang yang bisa memimpin diri hanya orang yang dipimpin oleh roh. Itu namanya buah roh. Orang yang tidak dipimpin oleh roh tidak bisa menguasai dirinya. Tidak bisa memimpin dirinya. Kedekatan kita dengan Tuhan, saudara. Karena itu kalau saudara tiap minggu ke gereja, belajar, dengar, lakukan satu demi satu. Itu gak akan pernah berubah hanya karena ke gereja. Kamu hanya akan berubah kalau melakukan perintah Allah. Perhatikan kalimat saya. Ada orang ke gereja satu minggu 7 kali ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu doa semalam suntuk. Tapi ngeliat dia tetap aja suntuk gitu. Ah kawan ini. Doa semalam suntuk, begitu aja kelakuannya terus. Bikin malu saja. Mau terang rumahnya, tapi nyantol listriknya. Tak mau bayar. Pak, gak ada duit. Ya gelap kau. Tak bisa bayar listrik, Pak. Pakai lilin, jangan nyantol, jangan nyolong. Nah itu melatih diri. Ah, orang biasa, biarkan orang lain, jangan kamu. Kalau kita gak melakukan itu, gak mungkin you bisa bertumbuh dan berkembang. Nah maka menjadi pemimpin diri itu adalah puaslah dengan dirimu, ini berkat Tuhan pada aku. Ya. Saya punya teman naik Rolls Royce. Saya punya teman hantar saya naik helikopter. Saya punya teman bawa saya naik private jet. Apakah saya harus punya Rolls Royce, helikopter dan private jet? Enggak perlu. Ya punya aku, ini hidupku. Aku bangga dengan hidupku. Lalu bagaimana aku bisa terhormat pada mereka-mereka ini? Ku tunjukkan kualitasku. Sederhana sekali hidup itu. Sesederhana itu. Maka dia tahu siapa saya. Ya. Simpel saja. Sehingga hidup ini harus jadi hidup yang kita jalani tadi. Dan perubahan pembentukan menjadi pemimpin diri dimulai di sana. Kalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri. Bagaimana dia dapat mengurus jemaat Allah. Makanya sebetulnya kita semua yang menjadi majelis penatua. Belajar memimpin keluarga. Keluarga itulah jemaat kecil. Tapi you tidak mungkin bisa pemimpin keluarga sebagai jemaat kecil. Kalau you tidak bisa pimpin diri sendiri. Maka semua orang harus jadi pemimpin pada dirinya sendiri. Itu tuntutan minimal yang sudah harus kita penuhi itu. Kalau kamu mau menikmati hidup ini. Ya. Hidup ini kan paling menyenangkan kalau suami istri akur. Sesusah-susahnya kita sering ribut cekcok suami istri. Tapi menghadapi itu kan biasalah pergesekan daripada tipikal gitu ya. Tetapi ketika menghadapi persoalan kebersamaan kita itulah kekuatan yang paling hebat. Iya. Apa kebanggaan orang tua? Kalau seorang pria kebanggaannya karena mobil mewah, saya berkata itu pria celaka itu. Pria harus punya kebanggaan paling tinggi. Anaknya membanggakan. Nah itu baru ayah ibu yang hebat. Kalau ibu-ibu mau cari mantu, datang naik apa mantu itu? Naik becak, tolak. Naik motor. Motor apa? Biasa, jangan dululah. Mobil, pertimbangkan. Mobilnya apa? Kalau itu ibu-ibu, demi Tuhan yang hidup, kau sudah tidak tahu lagi mengerti arti bahagia. Saya khawatir nanti anakmu sudah nikah, tau-tau datang lagi pria yang lebih kaya, kau suruh pindah lagi. Banyak ibu yang gila seperti itu. Rusak loh. Saya membaca kisah itu bukan satu. Kadang-kadang saya gak habis pikir, tetapi kemudian saya tersenyum kecut. Ya memang Alkitab juga sudah bilang begitu sih. Maka hai ayah, hai ibu, pimpinlah dirimu dan banggalah kalau kau dikenal orang benar dan baik, bukan kaya dan raya. Maka jadilah ayah ibu yang tahu mengukur bahagia, yaitu dengan mendidik anak-anakmu dan menjadi orang yang menyenangkan. Benar dan baik itu juga. Ini yang kita mau. Ya, sehingga bagaimana kita nanti hidup di dalam tuntunan dan pimpinan kasih Tuhan dan kita terus lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Nah coba kita memperhatikan susra, bagaimana belajar menjadi pemimpin. 7 langkah menjadi pemimpin yang benar. Ya. Nah 7 langkah menjadi pemimpin yang benar. Pertama, mengenal Allah. Saya suka Alkitab. Takut akan Allah apa? Permulaan pengetahuan. Saya coba dari dulu berpikir tuh saya, how can? Akhirnya memang betul. Orang yang takut akan Allah, permulaan pengetahuan akan datang pengetahuan. Dia mengenal Allah, tetapi Allah akan menambah-nambahkan kepadanya. Hikmat itu karena dia takut akan Allah. Hidup benar, lalu Allah membukakan banyak hal dan dia mengerti banyak perkara. Bagaimana seorang Yesaya bisa bicara? Hei kalian orang-orang Yehuda, kalian akan dibuang. Lalu Yeremia bilang, betul 70 tahun kau di pembuangan sana. Baru kau nanti balik. Bagaimana orang-orang ini bisa futuristik begitu? Sepanjang zaman tunjukkan sama aku siapa. Notre Dame itu diperkirakan sebagai seorang yang futuristik. Lalu dia bisa ngeliat begini, bisa ngeliat gini, bisa ngeliat gitu. Tetapi itu dipaksakan. Dicocok-cocokkan lah begitu ya. Sama saja seperti Ronggo Warsito. Wong edan akan datang. Sing lanang rambutnya panjang, sing wedok rambutnya pendek. Nah, kalian ini orang edan namanya ya. Menurut Ronggo Warsito, kalau perempuan rambut pendek, itu zaman edan. Laki-laki rambutnya panjang. Tapi Ronggo Warsito betul juga. Kemudian hari kemari banyak laki rambut panjang. Tapi Ronggo Warsito juga gak betul karena sejak dulu kala pun suku-suku banyak yang rambutnya panjang. Perempuannya botak. Loh ada dulu suku-suku tertentu hidup mereka seperti itu. Sehingga itu sebetulnya hanya fenomena zaman yang bisa jungkir balik. Notre Dame dikagumin orang, saya baca, saya pikir. Oke, ada benernya dia. Tapi heran, itu aja kita kagum. Tapi Alkitab tidak ada yang kagum. 70 tahun kau dibuang. oleh Babel. Tuhan pakai Babel. Nanti kau kembali oleh Raja Koreshi, itu Persia. Bagaimana bisa menceritakan sejarah dunia? Hebat loh. Tapi bagaimana juga kau tahu cerita itu kalau enggak baca kan gitu kan? Nah saya maka kalau baca Alkitab, wow, exciting bener. Ya, luar biasa itu. Ya, nah jadi ini yang kita perhatikan, takut akan Tuhan permulaan pengetahuan itu. Dan orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Simple sesimple itu. Bukan berarti Anda khotbah takut Tuhan ya. Bukan Anda jadi pendeta, demi Tuhan yang hidup. Pendeta belum tentu takut Tuhan. Malah seringkali malaikat yang takut dia. Nah, bagaimana orang ini? Tuhan pun dijual-jualnya. Inilah kekacauan dalam kehidupan. Jadi kita sadar betul Tuhan akan menambahkan pengetahuan pada kita. Di situ kita akan mengenal diri kita. Calvin pernah mempertanyakan ya, mana lebih dulu? Mengenal Allah atau mengenal diri? Nah, ini sudah seperti ayam dan telur yang gak bisa dipertanyakan sebetulnya. Tetapi memang pertobatan akan membawa kita mengenal diri atau mengenal Allah lebih dulu. Saya berdosa. Bagaimana kau tahu berdosa? Cuma satu. Kalau kau tahu Allah suci, kan begitu ya. Jadi itu bebarengan terjadinya. Augustinus, Bapak Gereja yang besar, the blueprint teologi abad awal, mengatakan, hanya dua yang kurindukan dalam hidupku. Mengenal Tuhanku dan mengenal diriku. Calvin merepresentasikan dalam ilmu. Dua ilmu paling penting di kolong langit ini. Ilmu mengenal Allah dan ilmu mengenal diri. Wesh, itu hebat ya. Bukan saya bikin-bikin orang hebat setengah mati. Kagum sekali. Bisa melululantakkan zamannya. Mempengaruhi zamannya. Sampai sekarang pemikiran mereka hebat luar biasa. Hebat loh. Mereka telah meletakkan satu pondasi yang sangat kuat. Nah jadi kita harus bisa mengenal diri. Mazmur mengatakan siapa sih manusia? Manusia ini cuma debu ditiup hilang. Siapa manusia? Manusia cuma rumput. Ada sesaat pagi, lalu datang matahari menimpa, hah, sorenya udah lisut tak berdaya. Siapa manusia? Nothing. Nah ini menjadi satu gambaran yang sangat penting untuk kita pahami sama-sama. Jadi kenal alamu, kenali dirimu. Tahu dirilah kalau sudah mengenal diri. Kalau kamu cuma debu ya jangan sombong atau. Simpel ya. Kalau kamu cuma debu ya kok bisa sombong sih? Kamu cuma debu aja kok. Pak, saya punya ini, saya punya. Mati juga. Mana kita bisa? Semua orang berusaha memberikan penghormatan terakhir kepada orang tua. Ya, disemayamkan sekian hari ini dan seterusnya. Ya, orang tua sudah mau apa? Bagus. Tapi ada pertanyaan lebih bagus lagi. Selama dia hidup, kau bagaimana? Ya, kalau cuma sudah mati kita kasih kubur paling bagus uang dianya itu. Iya kan? Jadi enggak ada hebatnya itu. Saya mau saya mati dikubur di Kalimantan. Saya taruh tempat di sana. Tapi kalaupun dilakukan itu, terus apa hebat anakku? Hebat mereka kalau aku lagi hidup ditunjukkannya kualitasnya. Kalau cuma sudah mati mau apa itu? Banyak orang lain bisa menguburkan saya. Banyak orang lain rela untuk mengatur itu. Tapi kualitas hakikinya itu ya. Jadi sadarilah kita yang sangat rentan ini. Yang ketiga, belajarlah memiliki tujuan hidup. Saya suka Alkitab dikatakan taklukkanlah bumi. Beranak cuculah taklukkan bumi, atur semuanya. Jadi kita ini adalah penguasa dan pengelola alam semesta, saudara. Eh bagaimana mau mengelola alam semesta ini, wong diri kita aja gak bisa kita kelola ya. Ya rusaklah kita. Jadi hidupmu jangan kau pikirkan apa yang bisa ada sama kau. Apa yang bisa kita lakukan dalam hidup sih. Coba hidup kita itu berguna. Ada tujuan hidup kita. Ya, saya senang bicara ya. Jadi supaya saudara juga belajar, lakukanlah dalam konteks saudara. Anak saya Katie dulu waktu dokter mau, internshipnya saya suruh di sana. Sabtu minggu lo urusin tuh anak-anak di sekolah kita. Ya. Biar dia lihat hidup susah. Saya harap sudah tertanam di otaknya. Tahu hidup itu pengabdian. Nanti yang lain-lain lagi, yang Keisha, yang Katie, siapa yang Kenan, saya selalu teriak. Saya akan bangga pada anak saya kalau Keisha itu mulai menciptakan lagu. Lagu kita di sini, lagu kebangsaan Hari Ayah sudah ada. Ya, saya mau hari ibu, hari anak, semua komplit. Dan hari-hari juga ada. Saya tuntut mereka tiga-tiga, yuk main musik, duduk. Belajar. Kerja. Capai yang tertinggi jabatanmu. Bukan supaya kenyang kau dan gaya hidupmu kaya. Makanmu tetap saja sehari tiga kali. Naik mobil mewah, mobil biasa juga mobil sama saja. Gelinding. Tapi dengan banyak uangmu, banyak peluang, kau bisa menolong lebih banyak orang. Nah, itu tujuan hidup. Jadi bukan status kita yang mau kita kejar. Tapi fungsi kita sebagai seorang yang mengenal Tuhan. Saya bisa bikin apa lagi ya? Bisa bikin apa lagi ya? Saya menjaga betul pergaulan. Bukan untuk diriku, anak-anakku yang di sana. Mana orang mau dukung pelayanan kita kalau tidak percaya sama kita? Maka pertandingannya diri saya. Saya kalau nggak beres ditinggal orang ya selesai lah. Mau apa lagi cita-cita nolong orang? Mana mungkin? Ya. Kemudian berani menjalani dengan segala konsekuensi. Nah saudara juga jangan mau tapi nggak mau konsekuensinya. Minimum capek kau. Aduh capek. Capek badanmu, capek juga hatimu. Udah pelayanan diomelin lagi. Disalahin lagi, diinilah. Udahlah itu rezekimu itu. Jangankan kau, aku sudah pelayanan jungkir balik baik-baik pun masih banyak yang kurang. Yang ngomong kurang lebih berkekurangan pula lagi. Kalau yang ngomong bapak ini jelek tapi dia ganteng gak apa-apa lah kan. Ini kawan ini jelek, bapak ini jelek padahal lebih gantengnya aku dari dia. Bagaimana dia bisa maki-maki kita? Tapi itu hidup. Kalau orang sudah mau ngomongin kamu orang gak tahu diri. Karena orang tidak mampu mengukur diri. Jadi tanggung konsekuensi, capek diri, capek hati, jangan cengeng. Ketika kita di medan tempur orang lain lari, pulang, menyelamatkan diri. Jangan kau ikut lari, bertempurlah. Karena kalau kau mati terhormat. Saya belajar nonton Ronim ya, 47 apa 49? 47 ya. Wah itu saya selalu pikir sehingga waktu saya pergi sama istri pas kita lagi di Jepang. Saya tanya-tanya, itu Ronim ceritanya di mana sih? Sampai ada satu tempat. Pak, menurut kisah itu si syutingnya di sini. Mungkin ya di sini kali tempatnya. Ya, saya bayangin, saya imagine bagaimana mereka berjuang. Ya, orang-orang hebat. Padahal gak kenal Tuhan. Tapi loyalitasnya. Dendam kesumatnya itu bukan karena dia loh. Dia sudah membunuh kaisar kita. Jadi hidupku milik kaisarku. Jadi mereka mati. Sudah mereka bantai, kaisar tertinggi marah. Kalian sudah melanggar peraturan. Mereka hara kiri terhormat. Tidak ada satupun yang lari. Yang hidup, hara kiri. Yang penting kami sudah melunasi hutang. Kalau kami mati, kami tidak malu. Udah saya pikir-pikir ya, Yesus Tuhanku mati untukku. Utang belum lunas saja, mati yakin banget masuk surga ya. Apa yang sudah kita lakukan untuk dia? Maka itu, belajarlah dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu. Semangat Bushido Jepang itu. Itu hebat. Bukan Anda terus kemudian belajar main samurai, bukan itunya. Tapi falsafahnya itu, dalam. Ya. Maka kalau Kopassus itu ya, lebih baik pulang nama daripada lari dari medan tempur. Tapi terakhir banyak juga yang lari ya. Asal selamat laku katanya kan. Supaya bisa cerita hebatnya dia di medan tempur sana. Yes. Buat apa you punya badan ada di gereja. Tapi namamu jelek. Biar namamu tinggal, tersisa. Tapi menjadi kenangan sepanjang masa. Karena benarnya hidupmu. Yesus 33,5 tahun. Tapi kisah tentang Kristus tidak pernah habis sepanjang zaman. Jadi berani ya menanggung segala konsekuensi. Kalau Timotius bilang, kalau kau mau jadi prajurit, ya mesti beranilah nanggung akibatnya. Lakukan yang katakan mandanmu, jangan kau tanya-tanya. Ya. Makanya kalau tentara itu kayak pegawai buru-buru sekarang ya, demo minta UMR, ditembak komandannya itu kurasa itu. Dor katanya itu ya. Mana ada tentara mikirin begitu, perang-perang. Saya kagum loh. Walaupun kadang-kadang konsekuensinya berat, mereka bisa kehilangan jati diri. Kadang-kadang jadi buas karena di tengah medan tempur. Saya kalau nonton film perang juga suka, jadi saya pikir, gila ya loyalitasnya. Tapi memang berat sekali. Nah Tuhan suruh kita berkelahi yang benar. Maka hidup kita akan makin kuat dan solid. Beda ya. Mereka yang tidak pas saja mau, masa kita tidak. Kita laskar Kristus itu. Kemudian bertanggung jawab. Kalau dikasih Tuhan sama kau 2 talenta harus jadi berapa? 4. Kalau 5 jadi Jangan satu tetap satu. Marah Tuhan. Jadi hari ini saya selalu bilang anak-anak main musik. Cuma tahu C, D, E misalnya. Besok kau tambah lagi AB-nya. Tambah besok FG-nya. Kan terus semualah itu. Sampai satu waktu kamu bisa semua. Saya bilang, Nan, lu tahu main gitar? Dari piano dia. Pak beli gitar. Papa mau. Tapi papa lihat kau main. Cuman karena saya lihat saya beli gitar biasa, dia main, dia ngikutin di YouTube. Apalagi sekarang belajar enak kan. Ih, kayaknya ini anak serius nih, baik ini. Minta mahalan, ya sudah kita beli. Ya, beli gitar, beli bass. Sampai di rumahnya 6 gitar. Enggak jelas aku mainnya kapan. Buah dadarin. Bagus, Pak. Akustik, Pak. Ya. Kadang-kadang saya kalau tanya gitar berapa sekian, gila gitu ya. Buat saya terlalu mahal karena saya enggak mengerti bagian itu. Tapi temanku ku tanya, Pak itu udah murah katanya pula lagi ya, pusing lagi aku. Susah juga ngukur begini. Padahal ku petik-petik bunyinya sama saja. Mungkin bukan gitarnya, kupingku yang rusak kali ya. Maybe. Tapi gak apa-apa, ayo. Jadi kasih talenta berapa? Anak-anak saya punya opportunity, saya enggak. Ya. Kita dulu gak pernah dilesin orang tua atau belajar musik. Istri saya sempat les piano. Kalau gak salah setahun terus gurunya yang angkat tangan. Tetapi bagian ini kan sekarang kami bersyukur. Karena dikasih dua kan jadi empat kan. Saya sama istri gak ada yang bisa main alat musik ya. Kita juga bukan penyanyi tapi bisa melahirkan pemain musik dan penyanyi. Berarti kan sudah memperbaiki keturunan namanya kan. Tanggung jawab itu dua kali lipat. Jadi ya, kita jangan pikir loh. Saya selalu pikir, sampai sekarang kan saya suka bilang, mamaku jauh lebih hebat dari aku. Karena dia sudah bisa melahirkan dan membesarkan anaknya lebih berhasil daripada dia. Nah, saya enggak tahu, saya berdoa anak-anakku lebih berhasil dari diriku. Baru aku orang tua yang rasanya senang jadi orang tua. Nah, itu target ya. Jadi kita mesti bertanggung jawab pada tiap apa yang ada. Teliti mengawasi diri. Saya suka ketika Timotius dikatakan oleh Paulus, awasi dirimu, awasi ajaranmu. Awasi kesucianmu. Wow. Kita seringkali kurang mengawasi diri. Selalu karena kita kurang mengawasi diri, kata kuncinya gampang. Selalu merasa lebih baik dari yang lainnya. Itu penyakit kita tuh. Padahal kalau kita awasi diri ya, dia gini, aku juga cuma tempatnya aja yang beda. Ya. Jadi kadang-kadang penting kita benahi diri. Kawan ini susah bener, brengsek nih orangnya, tapi rajin misalnya. Nah, kita enggak brengsek, tapi juga enggak rajin. Iya, apa gunanya? Maka rajinlah kau. Jadi lihat gini, ini orang brengsek, tapi rajin. Aku ini enggak brengsek, tapi enggak rajin. Nah, diri itu dulu yang diperbaiki, bukan orang yang enggak rajin. Apa yang brengsek ini kita omongin. Kita bikin diri kita jadi rajin dulu. Baru kau bisa maju. Kalau ngeliat orang lalu komentari terus, seakan-akan kau baik. Orang yang paling celaka adalah, kalau dia merasa baik, di kejelekan temannya, merasa pinter di kebodohan orang lain. Bodoh-bodoh semua ini. Kau pun sebetulnya bodoh. Cuma kau ada di antara orang bodoh. Jadi mendinglah ketolong kau. Coba kau di antara orang pinter, paling bodoh kau. Nah, sadar gitu ya. Kita bisa lihat ya. Jadi ini, teliti mengawasi diri. Rajin dan bertumbuh. Tak bisa, enggak. Terus giat melakukan apapun yang harus kita lakukan. Baru kita bisa menjadi pemimpin diri. Maka kita kembangkan terus. Bagaimana kita melakukan apa yang menjadi ketetapan kehendak Tuhan. Saya suka ketika Amsal mengatakan begini. Pengetahuan apa? Kerajinan pun tidak ada gunanya jika pengetahuan tidak ada. Itu keren loh. Jadi rajin itu hati-hati ya. Rajin with knowledge. Rajin tanpa pengetahuan itu sia-sia. Saya kasih cerita ini. Saya gara-gara khotbah ini pikir-pikir cerita apa yang cocok ya. Lalu saya bayangkan ada seorang pembantu. Rajin banget kerja. Cuma bodoh banget orangnya. Bangunlah dia jam 5 pagi cuma mau ngepel rumah kita. Selesainya jam 6:30. Kita bangun baru selesai ngepel. Loh, tadi kau ngapain aja mbak? Bangun jam berapa? Jam 5. Terus ngepel. Mau seharian. 2 jam lebih ngepel. Apa aja yang kau pel? Ya semua. Masa sampai 2 jam kan kita bingung. Gimana tadi kamu ngepel? Dia tunjukkanlah dia ngepel. Dia pakainya ember, rupanya ember yang bocor. Jadi jalan dia dipel sini, basah terus kan? Dipel lagi, dipel, dipel. Baru saatnya kering gini lagi basah. Pantaslah rajin kali kawan ini. Tapi sempurna bodohnya. Jadi dia mencapaikan dirinya sendiri. Ada sistem kan kerja. Maka banyak orang tanpa pengetahuan mau masak kue pun gagal terus. Karena tidak berpengetahuan. Saya dulu pikir ingat waktu kita camping. Lalu namanya camping, sudah ambil daun singkong yang ada situ kan. Masak lah ini, dia taruh air, cemplungin daun singkong. Kita selesai, kita makan lidah mendidih. Kok keras daunnya? Entah enak, lain sama ini rumah makan Padang kan. Ah, pulang aku tanya pembantuku, "Mbak, kalau kau itu masak kok bisa dimakan daun singkong? Kau masak enggak?" "Emang tadi masaknya gimana?" "Air dingin, masukin daun singkong, rebus sampai mendidih." "Salah, airnya mendidih dulu, baru cemplungin daun singkongnya." "Alamak, bodohnya aku ini. Rajin masak tapi jadi bodoh." "Oh, udah ngerti sekarang." Saya bingung juga, orang kenapa masak ikan teri bisa kriuk ikan terinya padahal di sambal tomat. Digoreng dulu ikan terinya, sambalnya digoreng, dipisah, tunggu dingin baru campur, kriuk ikan terinya. Pendeta-pendeta pinter. Gimana orang masak pete? Dulu saya pikir pete udang, pete mentah, pete rebus. Oh, saya diajari lagi, saya tanya satu tante, "Tante ini enak gimana bikinnya?" "Pete mentah di kiri kanan dibersihin, krok-krok-krok dikiris tipis-tipis, goreng garing." Wih, itu lupa dunia kita. Saya mau tahu, saya mau knowledge-nya. Jadi kalau satu waktu saya mau gak bisa kerja tapi nyuruh orang kan jadi tahu ya, yang mau disuruh apa. Kebiasaan mau ini, akhirnya banyak pengetahuan kita. Saya ngerti ya? Nah ini kita mesti tumbuh kembangkan. Mau tahulah, mau ngertilah ya, jangan malas. Kemudian, 7 cara mempersiapkan anak kita untuk menuju yang kemari tadi, supaya anak bisa begini gimana? Nah ini orang tua. Jadi anak itu harus diajarkan dulu, jelas tegas mengajarkan kebenaran. Saya suka kita bilang, "Hei orang tua, ajarkanlah kepada anak-anakmu." Ulang berulang kali, ketika duduk, jalan dan seterusnya, "Bawa akulah Tuhan Allahmu." Jadi orang Israel begitu melahirkan anak, anak itu sudah diajar. Jadi 0-5 itu pendidikan di dalam rumah. Dan pendidikan paling menentukan adalah di dalam rumah 0-5. Begitu dia keluar, dia akan berinteraksi dengan dunia yang berbeda. Dia lapor ke papa, "Papa, tadi kok temanku ngomongnya jorok, bapak bilang gak boleh." Lalu anak ini kita kasih tahu, "Memang gak boleh nak, temanmu itu harus diingatkan." Lalu balik lagi dia, berinteraksi lah dia. Karena dia sudah punya modal yang bagus tadi ini dia tumbuh. Dia kan tahu mana baik, mana tidak baik. Mana benar, mana salah. Nah dia akan bertumbuh di sana. Kedua, menjadi teladan yang konsisten. Banyak orang tua ngajarkan anaknya kebenaran, tapi kelakuannya sendiri gak benar. Hati-hati juga kita ya. Anak kita suruh rajin ke gereja, kita gak ke gereja. "Nak, pergi kau sekolah minggu." "Loh bapak kok enggak? Bapak sudah gede." Lama-lama dia juga bingung, emang kalau orang gede gak ke gereja? Dia lihat orang gede lain ke gereja. "Nak, doa kau." "Bapak kok enggak doa?" "Tuhan sudah ngerti hatiku." Anak itu pun gak mau lagi doa. Apa yang kau lakukan? Like father, like son. Itu betul. Jadi orang anak itu lihat. Jadilah teladan. Saya kalau marahin anak saya gampang. "Kalian jangan begitu. Aku bapakmu ini bagaimana? Apa aku hitung-hitungan pelayanan? Jangan pernah hitung-hitungan." Nah, saya bisa ngomong begitu. Wong saya di situ. Kalau enggak dia bilang apa? "Apa-apa ngomong aja." Habis saya. Ya. Sama kalau seperti saya bilang sama anak-anak, kita mesti rela dikritik. "Papa gak apa-apa dikritik." Lalu anak-anak langsung, "Elah papa, bilang gak apa-apa dikritik, begitu dikritik langsung bela diri." Nah, saya tinggal jawab kan, "Itu habit." Bawaan lahir. Kadang-kadang lucu kita memang, saya pikir-pikir betul juga sih. Saya minta istri saya kalau saya habis khotbah tanya gimana. Dia bilang, "Pak, tadi lu begini. "Ah, enggak lah tadi, saya bantah juga." Habis bantah saya mikir lagi, dia kasih, kusuruh dia mengamati aku. Dikasihnya masukan, kulawan dia. Terus apa gunanya kusuruh dia ngamati? Lama-lama dia juga capek kan ya. Iya. Padahal jelas, kita khotbah bagus atau tidak, benar apa tidak. Yang dengar yang ngelihat. Semua orang merasa hebat. Maka pemain bola yang jago-jago itu seringkali sombong besar kepala. Diistirahatkan sama pelatihnya, marah dia. Dia gak tahu bahwa kali ini memang dia main jelek. Pelatih itu ya hebatnya di situ. "Wah ini lagi gak moodnya, pinggirin. Di bawah performanya, pinggirin. Tapi yang jago ini rasa, aku paling jago, aku harus main." Dia marah. Makanya pemain bola yang paling hebat adalah pemain bola yang mau diatur pelatihnya. yang bisa menghormati pelatihnya. Anda bisa lihat banyak sekali pemain bola yang temperamental, jago, talented, tapi tidak pernah bisa diatur. Hancur semua. Saya pikir Balotelli itu salah satu contoh itu. Kapan bagus-bagus, kapan elek-elek sudah. Sak maunya aja main. Saya enak udelnya kita bilang. Padahal talented loh sebetulnya. Tapi kalau kita bisa menguasai diri betul, bisa merespek lain, ya, itu orang mesti belajar. Jadilah jadi teladan. Menegakkan disiplin secara berkesinambungan. Kalau boleh, boleh. Kalau tidak boleh, tidak boleh. Kita mesti mendisiplin anak. Benar itu benar. Kamu salah, salah. Enggak bisa. Ya. Biarpun anak masih kecil, kalau salah suruh buka tangan. Ini salah. Centil aja. Supaya dia tahu. Enggak boleh lagi begitu. Ya. Anak itu menampung seluruh input yang kita masukkan ke dia. Dia akan terbentuk di situ. Nah, kita akan menolong dia untuk jadi pemimpin besar di kemudian hari. Berikan kepercayaan pada anak belajar memimpin. Ya. Dulu saya kalau anak-anak dari kecil, saya mau belajar. Saya belajar dari saudara-saudara saya Tionghoa yang jualannya. Itu saya kagum itu loh. Itu anak kecil itu saya waktu di Siantar itu. Kawanku ya, kawan ini sama-sama di SD kan. Awak enggak ngerti ngitung cepat. Dia main simpua, cocotak, cocotak, cocotak, cocotak, segini gitu. Bagaimana kau tetak, tutup? Kalau kalkulator ngerti lah kita kan. Wih, otaknya itu udah gila itu. Simpua, cocotak, cocotak, cocotak, cocotak. 5.000, cocotak, balik. Enggak yakin lah aku tulis lagi pakai tangan. Eh bener loh. Gila. Jadi kalau saya perhatiin ya. Maka enggak usah heran lah kalau kemudian teman-teman kita yang Tionghoa banyak jago dagang. Dari kecil udah dagang. Teman saya cerita, Pak, saya waktu SMP udah diajarin papa saya ngasih kreditan, jadi jual kelontong gitu, barang kelontong dikreditin, jadi saya mesti catat ini catat itu, papa saya ngingetin, lalu saya lapor ke SMP. Sekarang udah jadi pengusaha, ya gak heran lah kalau kita ini kadang-kadang kita rusak semua anak kita. Belajar kagak, fasilitas aja yang ada, narkoba lah, hati-hati. Ya, jadi kalau kita cara belajar, ini anak-anak ya, masih kecil. Kita makan di restoran, udah selesai udah. Suruh anak kita ngitung. Kasih dompet, bayar. Anak-anak saya dulu saya sering gitu. Khususnya Kenan ini anak laki loh, bayar. Pau, mula-mula kan sungkan ya. Enggak, kamu hitung bayar. Ya nanti salah gimana, enggak bayar. Kan begitu dia belajar. Berapa? Ininya mana? Berapa? Ini kasih dompetnya, yuk belajar. Saya percaya, ATM saya dia tahu nomornya. Ya. Harapan saya tentu dia tidak mengambil tapi menambahnya ya. Walaupun sementara memang masih mencabutlah, menariklah gitu. Kalau saya enggak percaya anak saya itu semua bagaimana lagi? Berarti saya sudah gagal mendidik mereka kan begitu. Ya. Jadi ini kita beri kepercayaan. Melatih mengingatkan anak mengevaluasi diri biar mereka lihat. Kamu saya kasih contoh-contoh ya. Kalau anak-anak saya belajar, saya enggak pernah pusing. Jadi kita enggak terlalu repot untuk ini, untuk itu, les ini, les itu. Saya selalu bilang pada anak-anak saya cuma satu. Kapasitasmu berapa? Kalau kau bisa 5, ya, yang kau kerjakan cuma 3, tanya dirimu sendiri. Kalau angkamu itu bisa dapat 10, kenapa harus 7? Tapi kalau memang kau bisa cuma dapat 6, ya enggak ada masalah. Jadi saya enggak pernah genjot mereka harus sekolah itu mati-matian, les ini, les itu supaya bagaimana. No. Tapi saya ajar mereka bertanggung jawab. Ya. Jadi anak-anak pernah berapa besar lalu turun lagi. Nah, saya cuma bilang, nah, kau lihat aja kemarin kau bisa di situ kok. Sekarang kau turun, berarti kau kurang kan. Nah, kau belajar lagi, tanggung jawab. Ya, ini penting sekali. Jangan anak kita siksa terus lalu dia tidak mampu lagi mengoperasi diri kecuali memenuhi keinginan orang tua. Awas ya. Mengamati dan memperbaiki apa yang kurang. Lalu kita lihat anak ini. Kita kasih tahu. Kamu itu begini loh, kamu itu kurang ini loh, kamu harus berhati-hati loh. Kamu kadang-kadang ya berteman bagus, cuma kadang-kadang kamu gak punya perhitungan. Lakukan ini babak belur semua. Kamu hati-hati, jangan sampai kamu dimanfaatin teman. Kita kasih tahu, kita kasih ngerti. Ya, berteman baik, dimanfaatkan teman, itu tidak baik. Nah, itu mesti diajari. Jadi dia mesti tahu ininya. Lalu kita tambahkan apa yang kurang, menjadikan anak itu mandiri dan pemimpin yang bijak. Sehingga itulah nanti menjadi pengharapan bagi anak itu ketika dia berjalan di dalam seluruh aspek kehidupannya dan dia bisa menjadi anak-anak yang sungguh. Nah, tetapi sebelum anak itu lari ke sana, bukankah itu harus dimulai dari diri kita sendiri? Apa yang kau ajarkan kalau kau tidak terpelajar? Bagaimana kau mau melatih anakmu menjadi orang yang bisa memimpin dirinya kalau kau sendiri tidak bisa memimpin dirimu? Maka mulailah dengan membenahi diri kita, lalu kita melatih diri memimpin anak-anak, maka kelak Tuhan akan tolong kita menjadi terus bertumbuh, setia dalam perkara kecil, diberi kesetiaan dalam perkara yang besar. Baru itu berproses. Izinkan saya menutup ini dengan beberapa pertanyaan. Orang pernah begini. Jadi saya sering sekali kalau satu acara ada tanya jawab, lalu selesai itu ditanya, Pak, yuk kita lompat-lompat pertanyaannya dari tadi, dari sini ke sini ke sini. Kok ya bisa jawab sih, bisa konekkan antara Alkitab ke politik, Alkitab ke hukum. Saya cuma jawab, saya pendeta. Sebagai pendeta saya tidak rela kalau saya tidak bisa menjelaskan Alkitab ke berbagai bagian dalam kehidupan ini. Saya tahu Alkitab lebih tinggi dari politik. Politik yang benar pasti sejalan dengan Alkitab. Hukum yang benar pasti sejalan dengan Alkitab. Jadi saya mesti belajarin politiknya. Bagaimana saya mau mengomentar itu kalau tidak ngerti? Saya belajar hukumnya, saya belajar ini, saya belajar itu. Ya. Sekarang energi saya banyak, saya mulai dari kerja-kerja berat udah mulai dialihkan ke menulis misalnya. Ya. Saya menulis bisa cepat, tapi masih tergolong malas. Jadi saya mesti memecut diri saya sendiri. Karena sebetulnya saya sangat produktif. Ya, kalau cuma tulisan 1 A4 itu, sehari 5-7 mah kecil itu. Topik yang beda-beda. Nah, cuma kadang-kadang saya masih lelet. Nah, itu evaluasi saya terhadap diri saya. Pak ya, kau mesti tambah lagi. Ya. Menurut bagaimana membongkar, bagaimana melihat itu. Ini agenda saya, Senin saya akan tulis misalnya soal gugat-menggugat dalam perspektif Alkitab. Kayak apa? Dari kemarin liburan saya udah mikirin semua, udah tahu. Nah, cuman kemarin nguber dulu tahun baru. Nah, terus membahasakan itu membumi. Jadi saya latihan juga berinteraksi dengan tulisan orang lain. Saya enggak bisa juga menulis hanya dengan gaya dan mau saya sendiri. Tanpa bisa itu mendarat. Terus memikirkan itu gimana gitu. Jadi tiap event, tiap momen saya ambil. Saya ada janji sebetulnya sampai nanti pilkada seminggu satu tulisan saya harus keluar. Nah, Januari ini saya akan makin kebut lagi. Capek Pak? Yes, tapi upahku lebih besar. Karena bertambah pengalaman, bertambah pengetahuan. Nah, kalau enggak diasah kan enggak pernah dapat. Ya, jadi kita mesti mendisiplin diri kita terhadap bagian-bagian seperti itu. Barulah Tuhan akan tambahkan. Oke, saya stop sampai sini. Kita masuk dalam ruang diskusi kita di seminar ini. Ya, selamat siang Pak. Oke. Zaman sekarang teknologi sudah demikian berlari cepat ya, sehingga semua hal khususnya kepada anak-anak mulai dari permainan segala macam itu sudah berubah menjadi sesuatu yang apa ya, mengenai hal informasi, game dan segala macam itu ya digital lah begitu ya, sudah begitu cepatnya. Nah, bagaimana pandangan kita sebagai orang tua terhadap secara khusus anak-anak yang masih kecil lah, kalau mungkin yang sudah remaja atau ini masih bisa kita bilangin atau kita kasih pengertian, tapi bagaimana dengan anak-anak yang ya contohnya saat ini seperti kita juga sama-sama tahu bahwa kayak Alkitab aja sekarang sudah digital ya, sehingga kita dengan hampir mungkin lebih dari sebagian atau separuh dari kita sudah membawa Alkitab digital gitu, bukan. Nah, itu dengan perkembangan yang begitu pesat kepada anak-anak, bagaimana kita mensiasati atau kita membatasi anak-anak untuk pemakaian hal-hal itu dipandang dari sudut kekristenan ini, Pak. Terima kasih. Okay. Sebetulnya tiap hari kita melakukan kan, kalau mau makan pilih makanan yang bersih ya. Betul gak sih? Mau bawa anak makan kan kita pilih kan? Makanan yang bersih. Anak pakai baju kita pilih kan mana yang cocok. Heran begitu teknologi kita gak milih juga tuh. Jadi sebetulnya kita mesti peka sebagai orang tua melatih. Jangan menjerumuskan anak dan berpikir anak itu hebat kalau kecil-kecil sudah ngerti gadget misalnya. Ini perspektif yang harus kita rubah. Jadi sebagai orang Kristen kita mesti sadar, teknologi selalu dua efek, tidak mungkin satu. Bisa jadi baik, bisa jadi buruk, kan begitu. Ya. Ternyata banyak-banyak rumah yang dirampok kemapa di seluruh dunia ketika dievaluasi selalu berkaitan dengan orang yang paling suka menggugah dia punya rumahnya, dapurnya, masuk ke sosmed. Sampai penjara itu pun hafal di dalam itu kayak apa. Ya. Itu kalau diteliti kasus-kasus itu ternyata itu persentasenya sangat tinggi. Orang tidak ada lagi wilayah privacy. Mestinya mesti dibatasin. Maka kalau anak-anak main Instagram, foto-foto yang mana yang pas taruh-taruh lah. Ada orang kadang-kadang sampai ngapain pun dia kita tahu. Dia lagi berjemur, alamak. Private banget itu berjemur, di fotonya pula lagi. Ya, baru beli tas, tas baru. Ngapain lah mesti dimasukin begitu? Mau pengumuman seluruh dunia apa? Kadang-kadang aneh, kalau saya lagi, si Anu beli tas, Herman dia bilang, ya pajang ini ada artis. Jadi ada teman saya, itu mahal ya, harga segini Pak. Itu limited edition katanya. Enggak juga lah Pak. Ya, lu pakai, hehe ketawa dia. Dia punya Herman jauh lebih bagus dari itu. Tapi dia enggak pernah masuk, artinya jadi norak kan istilahnya, jatuhnya norak kan. Norak bener sih. Nah, tetapi memang penyakit kita. Nah, makanya mesti dilatih. Kebanggaan diri itu jangan diekspos secara murahan. Hidup yang baik dan benar itu harus. Yang kedua, mesti berani menahan gadget dari anak. Mau nangis pun dia gak apa-apa. Dia perlu nangis bahkan, kalau saya bilang. Dia perlu nangis tidak dikasih gadget. Supaya dia tahu kapan dia boleh, kapan tidak. Dulu anak-anak saya, waktu dulu kan kita masih komputer ya. Terus ada game-game kan. Apa itu? Yang kasih makan itu apa itu? Kamagochi kan gitu kan. Jadi anak-anak dulu main, saya larang. Oh terus kalau apa namanya, PlayStation. Si Canon punya dulu saya beli, oke. Pakainya Sabtu Minggu. Sabtu boleh main Minggu, Senin sampai Jumat gak boleh. Lu main satu kali, papa cabut. Wah dia kayak nunggu Sabtu itu kayak nunggu kedatangan Tuhan Yesus itu. Seru banget kan? Tapi akhirnya ada excitingnya. Tapi tahu kapan berhentinya. Makin kemari saya agak lengah, kurang kadang-kadang perhatiin. Nah saya selalu ingetin anak-anak. Udah gede loh. Jangan terlalu mengekspos semua apa yang ada di dalam isi perutmu. Gak baik. Ya, paling tidak temanmu pun akan bilang, aduh ini anak sombong amat sih Nora. Malah merusak diri kita sendiri. Walaupun mungkin maksud kita tidak itu. Ya, tapi kalau mau kasih komen-komen pendek silakan. Saya kalau main Twitteran gitu ya, kemarin kita pergi ke Lampung, liburan keluarga, berusaha menikmati bla bla bla. Saya tweet. Banyak orang yang suka. Ya, akhir tahun saya tweet, nanti retweet lagi mereka. Tapi maknanya itu loh. Ya, bukan soal nanti makan di restoran mana ini. Ah, itu bagi saya rada pusing. Maka saya sebetulnya pusing juga makan sama ibu-ibu, sama anak saya juga begitu. Makan belum, doa belum, foto udah. Haleluya, haleluya. Kita udah berubah semua. Difotoin semua tuh makanan. Padahal orang bule, gak ada yang begitu. Orang Asia yang begitu. Lalu kita anggap kita modern. Sebetulnya kita korban teknologi. Yuk tahu ya, waktu saya ke Jerman dulu. Saya pakai Ericsson yang kecil dulu, ingat ya. Kecil. Bawa handphone. Keren kan? Kalau dulu kan lomba kecil ya. Begitu saya sampai ke Jerman, saya bingung. Telepon mereka yang gede-gede itu, yang kalau ngelempar anjing-anjing mati itu. Ingat gak lu yang dulu segenggam-segenggam. Lalu saya pikirin, lihat. Tapi akhirnya saya pikir-pikir lama ya. Bener dia loh. Kenapa? Telepon itu paling enak dipegang memang pada akhirnya gede. Kecil itu kan lucu. Taruh kuping, turunin ke mulut. Begini orang nelpon. Gak yakin nyasuk, gak tuh suara. Jadi begini-begini. Nah, akhirnya waktu saya pikir-pikir, mereka betul yang kedua. Dia bilang, ini handphone. Kalau buat kita orang Indonesia, handphone itu yang ditanya apa? Kameranya bagus nggak? Ini lo perlu handphone, apa perlu kamera sih? Anak-anak juga pernah dulu kalau saya bilang beli handphone kan. Oh, apa kameranya itu jelek? Udah gini, ada kamera di situ yang gede. Kau bawa-bawa itu kalau mau kan. Itu memang kamera profesional. Kenapa jadi urusannya itu? Saya nggak pernah pakai handphone. yang mahal ini beli. Ya. Ada orang bilang, "Pak, handphone lu udah jelek, diganti." Ya terserah kau lah situ. Jadi setiap ada yang lihat handphone saya berlomba-lomba mau mengganti. Cuma kalian aja yang belum pernah. Ya. Jadi saya pakai handphone, uang saya mesti jujur ini. Note berapa ini? Note 5, ya. Fungsinya enggak tahu berapa ratus. Yang paku pakai paling handphone, kontak, WhatsApp, apalagi ngeliat email gitu ya. Ya 10 enggak sampai lah. Ada di sini yang kata, "Pak, itu bisa lupa." Jadi bapak lari ngukur kalori. Ah capek aku ngeliat ini tuh. Ya. Enggak ngerti saya. Kalau saya mainin semua, bisa-bisa aku duduk cuma main ini aja. Saya enggak pernah main game dari sini. Istri saya masih main game dari handphonenya. Ya main, cuma 1-2 main-main. "Ma, jalan, Ma." "Ntar dulu, belum selesai." Kalau saya main catur, elek juga sih. Saya main catur sih, karena argumen saya melatih otak. Tetapi sebetulnya kita juga mesti bisa. Sehingga kadang-kadang saya pengen nih, saya gak main. Nah itu kita mesti berkelahi sama diri sendiri. Dan kalau saya udah, kalau udah mulai main, lupa kan kita. Bisa lanjut terus gitu loh. Nah makanya kita ya self-control itu penting. Jadi demi Tuhan yang hidup, jangan pernah bangga anak yuk dari kecil udah ngerti gadget. No. Disiplin mereka. Ya, saya harap nanti anak saya waktu ngelatih anaknya, cucu saya itu tahu gitu. Pegang cuma Sabtu Minggu. Mau nangis biarin dia nangis. Kalau gak bisa atasi kasih ke opungnya. Biar saya yang disiplin dia gitu ya. Ya, jadi ini yang kita bilang penting sekali. Karena anak ini jangan lupa loh. Kita bukan menyengsarakan dia kan ya. Nolong dia jadi baik nanti. Jadi kalau orang sudah dikuasai ini. Mau pergi gak pergi gara-gara ini. Oh itu bahaya loh. Kadang-kadang saya pikir memang kita udah kelewatan. Saya pergi dari rumah lupa handphone. Waduh gelisahnya setengah mati. Istri tertinggal kita tinggal telpon. Naik taksi kau. Tapi kalau handphone ketinggal, mau masa disuruh deteksi handphonenya? Kan gak bisa. Ya kadang-kadang saya pikir-pikir, kenapa sih? Ya, saya terus latih diri, tiap kali kebaktian, matiin handphone. Maka kalian ya, kalau sudah ada, ini WhatsApp masuk, masih dengar khotbah, kayaknya baca Alkitab, padahal WhatsApp-WhatsAppan, chatting-chatting. Demi Tuhan yang hidup, ke neraka kau gara-gara itu. Jangan mau begitu. Masuk disiplin, matikan. Zaman dulu belum ada handphone. Emang mati bapak moyang kita gara-gara itu? Kan enggak. Hidup juga kita. Kenapa kalau udah ada ini jadi kita kayaknya bergantungnya gila-gilaan? Enggak boleh. Bapak ada rasa seperti itu? Oh ada. Maka saya bilang kadang-kadang ketinggalan saya udah pusing. Ntar orang hubungin gimana-gimana. Padahal orang enggak bisa hubungin saya urusan nanti sore pun enggak ada masalah kan. Karena otak kita kadang-kadang berpikir, ntar kalau mendadak kalau ada yang mati gimana? Emang kalau yang mati nelpon bisa kita tahu mati langsung dia hidup? Ya kan enggak juga. Pak mendadak ditelepon nih, mati. Lalu pulang. Oh iya aku udah akan datang. Pluk langsung hidup dia. Kalau iya ku mati-matian ku bawa handphone 15 kalau perlu. Lo betul dong? Oh gak bisa juga kita merubah sesuatu. Ya jadi penting sekali memang kudu hati-hati. Jadi memang ya sekarang ini apa? Pakai handphone pun sekarang kita makin repot sebetulnya ya. WhatsApp kebanyakan dari Natal sampai tahun baru mesti dibersihin waktu-waktu capek juga. Semua kawan-kawan ngiriminnya foto-foto-foto, buset. Belum lagi yang WhatsApp-WhatsAppnya itu WhatsApp video kan. Oh, itu kan membebani betul itu. Saya pun enggak tahu grupnya saja udah 25 di sini. Pak, masuk grup ya, Pak, di invite ya. Akhirnya belakangan saya tolak-tolak, sorry. Yang PA aja deh saya masuk. Ya, komunitas mana yang pentingnya sudah. Kalau enggak mabok loh. Saya di-invite beberapa grup itu. Grup ini, grup itu. Alah, Mak. Saya bilang, sorry deh nanti handphone gue macet deh, gue pusing juga. Terus kalau ada komen juga, kadang-kadang kita ada di grup itu pun kita gak pernah komen. Gak enak juga. Tapi kalau mau komen 25 grup, WhatsApp pribadi belum komenin di grup, bingung juga kita. Nah jadi kita aja orang tua banyak kejeblak. Lalu anak-anak sebetulnya kita lebih banyak lengah. Ya udah gak apa-apalah. Nah, paling gampang anak didiemin kasih gadget. No. Stop. Wah itu lebih keren. Nanti mainnya. Nangis. Oke. Okay. Ya pilih nangis ya. Ingat. Kalau kamu nangis besok gak main lagi. Sampai anak itu punya satu kontrol. Nah itu wibawa kita yang harus kita tanamkan. Saya bilang tadi ya, kan konyol ya, anak saya gak mau makan sayur, saya pegang sapu lidi. Terserah kalian, kalian mau makan sayur itu atau mau sapu lidi nih. Nangis-nangis, ya dimakannya juga sayur itu. Ong dia perlu sayur. Kalau kasih permen gak usah pakai sapu lidi, dia yang ngerubukin. Iya kan? Ya, jadi ya saya pikir ini yang penting. Dulu anak-anak kalau saya pukul pasti pikir, waduh papa kejem. Sekarang mereka terima kasih tuh saya pukul. Ya, satu waktu nanti mereka sudah nikah, punya anak-anak gede, baru dia tahu. Nah cuman didiknya itu lama tuh. Ngerti ya? Saya dulu bandel, sudah punya anak baru kaget. Kayak apalah mamaku dulu kan? Susah kali ku bikin. Padahal kenakalan si Kenan anak laki ku ini misalnya, gak sampai 25% kenakalanku dulu. Malah seringkali ku suruh nakal dia. Nakal kau dikit gitu loh. Jadi kadang-kadang saya pikir-pikir ya, mamaku tuh susahnya kayak apa? Bisa ngerti ya? Nah akhirnya apa yang dilakukannya dulu tuh termemori sini, saya berkelahi lah mati-matian jadi bapak yang baik. Maka mamaku sebetulnya sudah menginvestasi hal penting. Nah begitu juga kita. Jadi jangan harap apa yang kita ajar sama anak hari ini dia ngerti. Oke Pak, makasih pemaparannya. Tadi pertama saya lihat Bapak memaparkan bahwa kita dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Ada bakat dari kita untuk menjadi pemimpin, tapi ada juga dibilang bahwa pemimpin itu diciptakan, maksudnya ada pelatihan-pelatihannya gitu Pak. Iya. Nah bagaimana kalau misalnya kita percaya bahwa orang dilahirkan sebagai pemimpin, tapi dia tidak sempat mengembangkan kepemimpinan dalam dirinya. Apakah itu justru bakat itu akan menjadi hilang? Banyak sekali. Itu yang pertama, lalu yang kedua, kalau kita berbicara tentang kepemimpinan, kita ada beberapa tipe kepemimpinan. Contohnya demokratis dan otoriter. Nah, sebetulnya kepemimpinan tipe yang mana sih yang diharapkan untuk dilakukan seorang pemimpin gitu. Oke. Pisau itu kalau enggak diasah tumpul, bukan pisaunya enggak tajam. Enggak diasah, kalau diasah tajam. Ya. Maka orang-orang pemain samurai, pemain apa dulu selesai berkelahi, mereka bersikat, mereka asal lagi. Ada banyak itu. Wah itu pecinta pedang. Diurus benar. Makanya sekali syup, syup, waduh mak, kepala awak pun liwat itu. Langsung putus. Syup, puas katanya. Nah jadi kepemimpinan pun sama. Jangan bilang itu. Nyanyi. Nyanyi biar suaramu pun bagus kalau enggak latih-latih. Elek juga. Makanya ada teknik menyanyi. Orang ini nyanyinya bagus loh, suaranya bagus. Tapi tekniknya jelek. Ya. Kurang nguasain. Nah, tapi ada orang yang suaranya pas-pasan, tapi tekniknya bagus. Sehingga dia bisa memainkan napas dan suaranya kapan bagusnya. Gitu ya, jadi itu latihan. Itu latihan, jadi kita mesti ngelatih diri kita ke situ. Begitu juga kepemimpinan. Sebetulnya ini anak hebat loh ini. Lihat tuh mimpin di OSIS misalnya ketahuan. Tapi gak pernah dilatih. Kapolri itu menurut cerita temennya dulu yang pernah satu sekolah sama dia di SMP Kanisius ya. Yang di Palembang Kanisius ya. Saya lupa sekolah Katolik dia dulu kan. Terus dia bilang gini. Waduh Pak waktu di sekolah aja dulu dia itu begitu Pak. Udah kelihatan. Orangnya itu disiplin tuh. Dia nyawa ya berani gitu. Enggak gitu loh. Sama kamu tanya juga nanti di mana-mana si Ahok pun begitu. Itu sebetulnya cikal bakal itu kelihatan itu. Makanya kalau bilang bapak saya dulu ngomong, wah, orang tua saya dulu ngomong, memang betul. Kalau kau mau mempengaruhi orang, kau harus besar pada dirimu. Ya. Nah ini yang kemudian menjadi sangat penting. Jadi tidak bisa tidak dilatih. Tidak dilatih itu tidak tanggung jawab pada capacity yang Tuhan beri. Nah soal tipe kepemimpinan, ada yang demokrasi, ada yang otoriter, ada yang lazy-lazy itu alam lepas. Nah, terus ada juga satu tipe lagi yang apa kata anak buahnya, iya tapi jadi kacau balau, ntar ini. Yang satu ngelepas saja, yang satu nampung tapi gak tahu keputusannya. Kalau kamu tanya mana yang lebih bagus dalam teori kepemimpinan, omong kosong orang yang bilang demokrasi itu bagus. Otoriter itu jelek. Kalau perang kita, musuh udah datang, rapat dulu, mati ketembak kita semua. Maju, kau di sana, kau. Nggak pakai nanya itu. Pak, aku jangan di sayap kanan lah, sayap kiri lah. Aku di belakang bapak. Nggak ada itu. Maka kesannya tentara otoriter. No, disiplin. Memang momentumnya. Kalau sempat rapat kita enggak ada masalah. Maka di dalam demokrasi pun ketika tidak dijalankan harus dihukum. Jeleknya bangsa ini sekarang salah menerjemahkan demokrasi. Sehingga kita memang mabokrasi. Bukan demokrasi kita. Ya. Maka kalau bilang demo, demokrasi. Ini paling gila, bagaimana ada orang HAM dia demo. Nanti dulu. Yuk ada area untuk demo. Tidak boleh menutup jalan. Jujur saja kalau aku yang jadi presiden, kutangkapin semua itu. Yes. Gak akan ada pernah orang bisa disiplin tinggi. Karena disiplin tinggi diterapkan di apa namanya di Singapura itu bagus sekali. Lalu orang bilang Singapura negara otoriter. Mau tahu negara demokrasi? Filipina. Nah kau lihatlah itu. Wali kota pun tembak-tembakan sudah. Filipina itu demokrasi loh untuk Asia. Paling demokrasi. Tapi lihat sendiri babak belur. Nah, pilih mana? You demokrasi jadi negara miskin ada banyak kacau? Atau you mau otoriter seperti Singapura aman tertib? Nah, datang Pak Harto dibikinnya demokrasi terpimpin. Sebetulnya otoriternya ditutupnya dengan terpimpin. Bagus juga sih dia. Kalau gak begitu kacau dulu. Tapi sekarang kita memang perlu disiplin. Apalagi kita banyak pulau kan. Gak bisa sebenarnya. Ya. Nah ini yang memang sangat jadi penting. Karena pola kita bukan state. Kita satu negara. Kita gak ada negara bagian. Kalau di Amerika itu udah ada negara-negara bagian. Sehingga negara bagian itu demokrasinya jadi hidup. Di kota ini homo boleh. Di kota yang ini homo gak boleh. Pemerintah keluarkan nih homo boleh gay marriage. Kota ini nolak, kota ini enggak. Bisa. State itu rapat lagi. Nah, itulah menariknya. Maka demokrasi itu menuntut pertama pendidikan tinggi. Tanpa pendidikan yang tinggi, demokrasi enggak bakal jalan. Sorry ya, pekerja kita 50% lebih hanya lulusan SD dan tidak lulus. Baru sisanya itu dibangun SMA dan segala macam. Sarjana itu about 5-10%. Udah sarjana pun ada UGM kan, udah Universitas Gajah Mada. Di sini Gajah Mungkur. Sarjana juga itu. Sama-sama lulusan UGM. Cuma satu Gajah Mada, satu Gajah Mungkur. Nah ini yang kita mesti harus hati-hati ya. Jadi bicara kepemimpinan itu, kita mesti bicara holistik. Lihat semuanya. Perhatiin. Maka kadang-kadang saya geli kalau dengar orang ngomong kepemimpinan itu sepihak, secara teoritis book. Jadi kalau buku itu dibacanya teoritis, dia nggak ngelihat realitanya, nggak jalan itu. Jelas ya? Oke, good. Saya mau bertanya mengenai yang sebenarnya menurut perspektif Kristiani cara mendidik anak. Karena kalau tadi dibilang kan sebenarnya boleh gitu untuk dalam tanda kutip memukul lah ya, menyabet anak. Tapi sedangkan sebenarnya yang terjadi sekarang perkembangannya yang ada bahwa seluruh orang tua dihimbau lah ibaratnya. Menurut ilmu psikologi bahwa justru memukul anak itu akan membuat anak itu keterpurukan. Kemudian akan membangkang, justru banyak efek negatif gitu. Makanya sekarang tidak disarankan. Kalau ini dari dunia ya, kalau tidak disarankan untuk mendidik anak dengan fisik istilahnya. Semakin berkembang, bahkan kalau ada orang tua yang memukul anak itu bisa dikenakan HAM, KDRT. Nah, bahkan makin berkembang lagi itu terjadi bukan hanya di lingkup keluarga tapi di lingkup sekolah. Tuh, dimana kalau dulu kita tuh ibaratnya dimarahin guru, pasti kita gak akan bilang sama orang tua. Semakin kita bilang ke orang tua, dapat double, dimarahin lagi sama orang tua gitu kan. Tapi kalau sekarang terbalik, dimarahin orang tua, dia akan ngadu. Dimarahin oleh guru, dia akan ngadu ke orang tua marahin gurunya. Tuh. Memang sih kalau dilihat efeknya semakin tidak ada respect. Nah, tapi kan itu kan penelitian gitu, bahwa terbukti menurut ilmu psikologi. Nah, menurut perspektif Kristiani sebenarnya mendidik anak tuh harusnya seperti apa? Makasih. Alkitab sangat jelas. Ajarkan pada anakmu ulang berulang kali tentang kebenaran. Lalu Alkitab sangat jelas. Jangan lupakan rotan dalam mendidik anakmu di Amsal. Ya. Lalu di dalam Perjanjian Baru pun jelas. Dalam konteks keselamatan. Barang siapa yang percaya dan melakukan kehendak Bapa, dia yang selamat masuk surga. Yang tidak, tidak akan masuk surga. Hukuman itu sangat clear. Itu sebab Eropa tidak suka Alkitab. Amerika adalah negara paling gila dalam pendidikan. Paling liberal. Bukan Eropa. Amerika. Paling liberal. Itu sebab di Amerika pendidikan agama tidak ada lagi di sekolah negeri. Dihapus semua itu. Hanya sekolah-sekolah private milik Anglican, milik Methodist yang ada pelajaran agamanya. Hasilnya, dengan liberalisasi yang begitu luar biasa di Amerika, Asia masih menjaga prinsip-prinsip Asia. Silakan lihat pendidikan keberhasilan tertinggi di mana? Asia apa Amerika? Secara totally ya, jangan satu-satu orang nongol gitu. You akan lihat ketertiban lebih bagus itu ada di Asia. Nah, itu sebab efeknya HAM itu bukan hanya gak boleh mukul anak. Anak itu mau milih jadi gay pun boleh. Dia mau milih lesbi, bapak emaknya gak boleh larang. Akibatnya lebih parah lagi, kenapa? Karena anak itu milik negara. Negara membiayai dengan sekolah free di sekolah-sekolah negeri. Sehingga anak itu milik negara. Tidak boleh dipukul oleh orang tuanya. Ya. Nah, ini kemudian menjadi kesedihan yang mengerikan. China sekarang leading, pekerjanya hebat-hebat, tahan banting. Pekerja Amerika itu, anak-anak yang baru lulus itu, cengeng-cengeng itu semua. Itu sempat tidak heran kalau orang-orang apa migran itu masuk Eropa, masuk apa, mereka yang menguasai semua. Chinese apa, restoran Chinese, restoran Vietnam, itu memenuhi Eropa dan Amerika. Karena mereka pekerja keras. Kalau pekerjanya bule, bos bilang gini, no, ini HAM. Lewat 5 menit bisa digugat. Itu sebab kemudian perusahaan di Perancis sempat merubah keputusan bahwa kalau buruh di PHK itu tidak harus mengikuti peraturan yang sekarang mau direvisi. Terlalu gila-gilaan. Sehingga satu supermarket, minimarket bisa bangkrut hanya karena mecat pegawai. Oh udah ini ada ini. Ah, ini yang dituntut di Indonesia. Sejujurnya sajalah kalau dibilang UMR, UMR di mana itu? Kalau buka restoran Padang ada tukang cuci di bar UMR, tokenya yang mati. Jangan buka restoran, kau mati kau, gak bakal hidup. Loh betul itu. Akhirnya kita akan semu. Oh ini yang pabrik. Pabrik itu ukurannya apa? Kalau UKM digituin kan rontok juga. Semua mau di atas UMR. Nah itu sebab lucu sebetulnya kita dalam menerapkan demokrasi ataupun HAM itu. Makanya kalau kalian lihat nanti, Eropa Amerika akan bertekuk lutut itu. Asia akan masuk ke sana. Tapi Asia ini ada dua memang. Ekstremis, moderat. Ekstremis ini inilah yang nanti kekerasan ini. Yang moderat ini akan kuat jadi orang-orang unggulan. Ini kalau lihat di Amerika sekarang. Wah orang-orang IT itu banyak dari mana? Hah? India. Geleng-geleng tapi beres kerjanya. Nehi. Aja. Tungkai kaya nehi. Tapi beres kerjanya pinter-pinter. Wah, saudari India itu. Itu sebab ya, disiplinnya sangat tinggi. Lalu anak-anak itu kalau kita selusuri, pemain bola misalnya, olahragawan nih, yang bagus-bagus, lihat dari keluarganya. Pendidikannya gak model yang liar begitu. Kalau memang terlalu berlebihan juga ngeri ya, kalau seperti Korea Utara, apa namanya, kalah dia punya, apa namanya ini, olahragawannya kan, kalah, ditampar, papa! Wah, dia gak ngelawan. Coba di Amerika, pak, gugatan masuk. Tetapi memang harus diakui, tahan banting. Nah, ini sekarang ada satu riset dari Dr. Merigo. Dia psikolog. Dia orang Singapura, lalu dia teliti semua. Dalam penelitiannya dia bilang begini, ada dua anak, satu diperlakukan ekstrim manja, artinya HAM itu ya, mau apa aja dikasih, mau apa dia. Satu anak diperlakukan ekstrim keras. Wah, apa aja dipukuli, salam lulu. Ternyata sesudah hidup di kemudian hari, anak yang keras ini lebih eksis dari yang manja. Itu, yang keras ini. Keras ekstrim gak bagus ya. Tapi mau dikatakan, mau bagaimanapun membandingkannya, tetap disiplin yang ditegakkan itu penting. Nah memang itu sebab Amerika, kemudian tinggal tunggu saja. AIDS paling banyak di mana? Di Amerika. Cuma negara ini paling sombong demokrasinya, jadi makin kacau urusannya. Dan itu pun bisa begitu kalau demokrat yang berkuasa. Kalau republik berkuasa nanti lain lagi. Mungkin gay marriage akan dicabut oleh Trump. Atas desakan republik. Karena orang republik itu lain alurannya. Kalau liberal itu apa? Moderat ya apa? Demokrat itu liberal. Zaman Jimmy Carter, zamannya siapa suaminya sih ini? Clinton, ya. Zamannya Clinton, tentara boleh homo. Ya, Colin Powell itu mundur. Oh, itu orang Kristen yang baik. Kalau tentara boleh umum mundur. Oh, itu kepala staf angkatan bersenjata pada waktu itu. Gila ya, panglima mundur loh. Oh, itu sekagumku sama orang Kristen di sana itu. Mundur. Ya, nyatakan sikapnya. Nah, kemudian datang lagi si Obama. Gay marriage boleh. Makanya perkelahian di Amerika itu pun cukup sengit. Jadi buku-buku yang beredar, ini kalian harus hati-hati baca buku, ya. Supaya psikolog-psikolog itu pun kita mesti ngelihat nih. Ini siapa, alirannya apa. Nah, itu mesti dipelajari. Sama kayak ekonomi dari Amerika. Ini lulusan mana ini? Ini ekonomi Harvard atau Berkeley? Ini stylenya beda-beda nih. Belanda lain lagi. Makanya negara kita ini begitu gangsternya ini, gangster Berkeley, ini gangster ini. Pola penanganan ekonomi pun beda. Maka yang ini kapitalis, yang ini tidak. Nah itu macam-macam, padahal semuanya lulusan Amerika. Universitasnya di mana? Nah lalu kalau saya ditanya paling bagus gimana? Mana yang kita butuhkan? Sebetulnya tidak ada pendidikan terbaik dengan UN yang ditentukan itu. Karena pendidikan itu sebetulnya yang sebetul-betulnya harus memperhatikan keunggulan-keunggulan lokal. Baru orang itu berhasil. Ini dikerjakan oleh orang Israel. Orang Israel begitu lahir, anaknya sudah punya keahlian. Ya. Yusuf itu apa? Bapaknya Tuhan Yesus tukang apa? Yesus itu belajar kayu. Paulus itu datang dari Tarsis, orang top. Bisa bikin apa? Karena memang itu yang dilatihkan. Semua anak itu diajar. Sehingga kalau mereka ini diekspor, kemana-mana mereka pergi. Hidup dan eksis di perantauan. Kenapa? Karena bekerja. Nah itu kalau sekarang namanya SMK. Tapi kita benci penghargaan terhadap SMK-nya rendah. Penanganannya juga elek. Maka Israel itu begini. Zaman itu loh, kan zaman dijajah Roma itu ya. Semua ahli bisa kemana-mana. Hebat itu. Nah jadi pendidikan-pendidikan seperti itu ditumbuh kembangkan. Bahkan pertanian pun dikembangkan. Ya, good. Jadi bahagialah kau pernah dipukul bapakmu ya. Udah benar itu jalurnya. Jadi saudara-saudara, kalian yang suka baca-baca buku juga, please hati-hati ya. Karena begini, seorang profesor atau dokter menulis, selalu ada latar belakangnya. Ya kalau profesor liberal, dokter liberal, tulis apa? Yesus bukan Tuhan. Masa gara-gara dia profesor dokter terus kita harus percaya? Iya kan? Ada profesor dokter lain lagi bilang Yesus itu Tuhan. Berkelahi dua profesor itu. Jangan gara-gara profesor itu kita tentukan sikap iman kita. Tapi apa? Alkitabnya kita lihat. Alkitab ajar apa sama kita? Alkitab bimbing apa sama kita? Sesuatu yang berlebihan tidak pernah baik. Memukul anak berlebihan itu menjadi penyiksaan tidak baik. Memanjakan anak berlebihan itu pun tidak baik. Maka dikatakan, pada waktu engkau memberi penghargaan, berikan pada anak itu. Pada waktu engkau menghukum, berikan penghukuman itu. Tidak boleh tidak. Itu sebab, dari tahun 50, 60, 70, 80 sampai sekarang, Amerika mengalami kebingungan terhadap generasinya. Dimulai dari X generation. Sekarang udah Y generation, Z generation katanya lagi ya. Generasi yang sekarang ini sangat dimanjakan sekali. Kadang-kadang anak-anak sekarang lain ya, pulang sekolah Amerika, ambil komputer, pulang buka restoran. Kenapa? Nggak mau jadi pegawai. Yang bisa begitu siapa? Yang papa mama ada uang. Saya punya teman banyak sekali, anaknya drop. Berapa M, habis. Waduh pak, kemarin dia buka. Ini berapa tahun lalu loh, habis 3 M. 10 tahun lampau. Dia buka kafe pak, di ini sewanya ada segini, begini. Cuma ini anak-anak kan kerja mau kayak gimana ya? Dia pikir kalau duduk-duduk datang itu. Gak bisa. Di Singapura, orang itu berjuang beda lagi. Mereka kalau sampai buka coffee shop, karena kompetisi dan cari kerjanya susah. Jadi bukan pilihan supaya gak diatur orang. No, no. Karena mereka kalau udah buka coffee shop, pagi berdiri sampai malam. Dia tutup satu hari, mateng. Karena kos jalan, tax jalan. Maka mereka berjuang hebat. Itu sebabnya mestinya kita memperhatikan keberhasilan orang-orang luar biasa itu. Itu pejuang-pejuang unggulan semua itu. Saya ingat dulu ya, saya close sedikit. Satu konglomerat yang sekarang masih hidup, dia cerita sama saya. Big man, you tahu. Semua orang bilang om enak, punya ini, punya itu. Ini orang kaya besar Indonesia. The big five-nya lah ya. Jadi terus dia bilang sama saya, mereka gak ngerti om kerja dulu kayak apa. Lalu si tante juga situ, iya. Dulu kita kerja itu bawa sawit itu. Truk bawa, zaman dulu sawit ini kita bawa bisa jatuh di tengah jalan, diturun-turunin. Apa namanya itu, bajing loncat gitu ya. Istilahnya kalau seperti di Priok. Jadi ya, tante nanti duduk di depan, di samping sopir. Ini sawit dikasih lapis karpet apa begitu, apa namanya, terpal. Om tidur di situ. Sampai gudang, om ikut lagi. Masuk gudang semua, om tidur di gudang. Besok pagi baru kirim dan jual lagi. Hilang. Kita gak kebayang ya. Gila, kita mana mau gitu. Om kerja sehari tidur itu cuma 3 jam, 4 jam, paling bagus. Hari ini om berhasil. Semua orang bilang, enak ya. Mereka gak tahu perjuangan om kayak apa. Hari ini om berhasil. Mereka bilang, enak ya. Mereka gak tahu. Tidak kurang dari 14 kali om pernah jatuh. Gagal di bisnis, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Dan sekarang tahan banting. Lalu satu waktu dia diminta dari Amerika, mau digelar, kasih gelar doktor. Terus dia bilang sama orang Amerika, lu suruh gue kasih gelar doktor. Gue ngomong Inggris aja kagak ngerti. Karena dia selalu bawa translate, dia bahasa Mandarin dia bisa. Gue gak ngerti. Ngapain lu kasih doktor? Karena dia gak perlu. Tapi Amerika bilang begini, please, karena kita appreciate you punya pengelolaan dan perusahaan you yang luar biasa. Ya. Yeah. Akhirnya dia terima dan dia jadi dokter. Tapi dia gak pernah terlalu pusing urusan itu. Gak banyak yang tahu dia dokter. Dari universiti cukup terkenal di Amerika. Terus dia cerita sama saya. Sama saya bilang, big man, coba you pikir, kalau you kerja berhasil, bahasa Inggris, ngapain lu capek-capek belajar? Lu panggil orang jadi translate. Ini sopir gue bisa bahasa Inggris. Karena apartemennya di Singapura, turun ke bawah, ya om jalan. Nah, sopirnya terus dia ngomong, ini sopir saya. Mandarin bisa, Inggris bisa. Saya cuma bisa Mandarin, gak bisa Inggris. Tapi sopir saya loh. Sambil dia bercanda gitu. Mau dia mau mengatakan, keberhasilan bukan gengsi. Buat apa you pinter, tapi gak rajin kerja keras. Gak berani kerja keras. Omong kosong. Ternyata semua pejuang-pejuang itu hebat ya. Osin jadi apa namanya sekarang perusahaannya, kok jadi saya lupa. Osin, film Osin, itu the true story kan. Dia punya retail kan terbesar, salah satu yang besar di Jepang. Oh kalian mesti baca kisah Osin itu hebat. Ibu yang membesarkan anak-anak sampai anaknya rasa kesel banget sama mamanya ya. Tapi kemudian dia berhasil hebat. Walaupun nanti sudah tua dia cerewetnya setengah mati, anaknya tetap aja pusing. Nah, kita mesti desain itu combine. Gimana bisa latih itu. Lalu dia, ini yang saya bilang, kirim anaknya semua sekolah luar negeri, balik, diajarin kerja. Lu dari bawah. Kagak ada lu anak bapak, lu naik. Bawah. Gila lu. Saya ketemu teman, saya bilang, anak lu udah mau pulang. Lu jangan kerja sama lu dulu. Kenapa, Bimen? Lu kasih kerja sama orang lain. Biar dia tahu. Beberapa anak teman saya yang kerja sama orang lain, pernah kerja di bank, pernah kerja. Ini orang kaya besar. Balik sini, dia bilang beda anaknya kerja. Waduh. Jamnya disiplin, karena udah terformat. Coba lu taruh pulang langsung, gue duduk direktur. Ngerubuhin ya, ngebangun kagak. Yes, makanya ya kita mendidik anak itu baik-baik. Makanya dalam istilah Chinese, aduh. Bahasa Mandarinnya apa ya? Hidup itu 3 generasi. Jadi, jiawei xiawei lah, begitulah ya. Bapak itu cari uang, membangun kekayaan. Anak nomor 2 menikmati dan menghabiskan. Yang ketiga bayar utang. 3 generasi selesai. Nah di sini memang keunggulan Eropa. Eropa seperti Gucci, Jupong itu sudah berapa generasi. Hilton sekarang masuk generasi cucu. Kenapa? Karena mereka kemudian mengenal istilah go public. Nah kalau Asia jeleknya di situ tuh. Jadi kita mesti belajar plus minus ya. Dia nggak kenal go public. Jadi sendiri, begitu naik sendiri, bangkrut sendiri. Kalau go public dia bisa kemana-mana. Di sini resikonya 20%, sini tapi peluangnya jadi besar. Ya. Makanya kalau kita ngeliat semua itu hebat. Lalu teman-teman yang di Indonesia yang rata-rata cepat go public, mereka yang eksis sekarang ini. Jadi kalau kalian bilang, ini Sianu punya. Hati-hati ya, paling 30% dia punya saham. Jadi teman-teman sini banyak sekali ini, punya ini. Dia cuma sekian persen, dia bangun, dia lipat, dia jual. Satu teman saya punya 50 lebih rumah sakit, 64 mall, ya, hotel sudah, Medan Jakarta 3, 4, 5, udah mau 15. 15 apa 20 hotel. He's the owner. Hebat ya? Tapi dia pintar begini. Iya, elah. Asetnya itu udah mau deket ke 100 triliun itu. Hah? Mau jadi orang kaya? Halo? Nggak mau ya? Karena peluangnya berat. Oke, biar Tuhan tolong kita. Jadi saya cerita sama kalian supaya kalian tahu, saya ngelihat itu semua pada akhirnya, kalau kita duduk dan saya bercanda. Lu makan berapa? Sehari berapa? 3 kali juga. Lebih parah pula lagi. Udah makan sehari 3 kali di traktirnya aku. Aku makan lebih banyak, lebih enak dari dia. Dia hati-hati, kenapa? Kata dokter gak boleh ini, gak boleh itu. Capek lu cari duit, udah banyak. Makan juga gak bisa. Cuma bedanya kemana dia mau pergi, kapan dia mau pergi, dia bisa saja. Tetapi akhirnya nikmatnya juga beda. Saya naik heli kawan saya. Wih, keren lu naik heli. Dia udah biasa naik heli, udah gak keren lagi. Jadi bahagia aku dari dia. Naik private jet itu rasanya duduk. Udah private premium-nya di dalam. Pak, nanti mau apa? Wah, kita ada kayak mau milih di restoran aja makan apa, semua ada ditaruhin di situ. Iya, ada ini kemarin gue beli dari anak bener nih, Pak Bigman. Makan juga. Kita pikir-pikir gila. Ini kadang-kadang saya bayang kalau gue punya private jet begini ya, turun kemana aja pergi cepet gitu kan. Kagak perlu diuber-uber jam terbang. Mereka pergi turun Cengkar, turun di Halim. Halim mau pulang. Saya pulang ke Tanah Tinggi, dia mau pulang ke rumahnya. Nguang. Dia begitu turun di sini, mau private jetnya mendarat, buka pintu, dia pindah ke sono, naik ke heli. Awak ke depan, tunggu-tunggu istri menjemput. Pulang naik mobil. Lalu saya belum nyampe rumah, dia di ujung sana, udah sampai rumah dia. Iyalah, lah 7 menit, 8 menit kan kalau jalan. Saya dari Kemang sampai ke apa ini, Tugu Tani itu cuma 6 menit, 7 menit. Paling lama dia 10 menit nyampe. Aku kan setengah jam lah pula ya. Keluar Halim terus jalan lagi Tanah Tinggi. Belum lagi becak lewat kan. Makin susah lagi kan gitu. Enak gak? Orang selalu lihat begitu. Maka you mesti bersyukur sama Tuhan. Kamu punya apapun, kamu bisa lebih bahagia. Kamu masak nasi, makan warteg kita bilang. Bisa lebih enak daripada makan di restoran. Karena di sini. Jadi pintar memimpin dirimu supaya kau jangan jadi kemaruk, mau kayak jadi orang lain. Rasa diri lebih hebat. No. Siap ya? Harap tahun 2017 ini kita masukin dengan mental yang sungguh. You boleh kenal banyak orang. You boleh belajar. Tapi tidak perlu jadi orang itu. Saya pendeta sampai sekarang, saya akan prinsip jadi pendeta. Banyak yang nawarin saya jadi komisaris. Ya, saya bilang iya, saya sudah dapat uang puluhan juta every month. Saya bisa alasan pakai untuk pelayanan. No. Karena kalau itu yang kulakukan, aku pun tahu diriku. Udah mulai uang, lama-lama juga bisa lupa. Saya sama saja membuka diri untuk berbahaya. Ya. Udahlah, ini hidupku, ini kujalani. Ya, jadi saya harap kalian punya semangat dan gairah yang sungguh-sungguh. Jangan pernah berpikir, aduh lupa, nanti kalau saya sakit gimana ya, kan gak ada uang, gak ada ini. Percayalah, siapa di antara kalian tidak pernah sakit dengan uang sedikit? Tuhan tolong kamu enggak? Tahu dirilah dikit. Saya sakit pun bukan uang saya banyak, saya pergi Singapura. Tuhan tolong saya dengan 1001 cara. Saya tiap kali dipaksa-paksa untuk pergi cek. Pak, kapan lagi lu ke Singapura? Kapan lagi lu ke Singapura? Hari ini saya akan mengatakan, akhirnya bukan apa yang kau punya, tapi bagaimana orang memandangmu. Bagaimana orang menilaimu. Itu yang paling penting. Tidak penting mobilmu naik mobil apa, tapi penting siapa di dalam mobil itu. Orang lihat, ini orang baik ini. Wah, ini orang benar. Ini orang sungguh. Ini orang besar. Tapi kalau orang besar cuma satulah ya. big man. Jadi kita bisa mensyukuri hidup ya. Tuhan tolong kita, Tuhan pimpin kita, supaya kita bisa menjalani hari-hari dalam kehidupan kita. Amin.